Ikhwan dan akhwat rahimatullah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta sekalian alam yang telah mentakdirkan dan telah memberi rezeki, dan kepada-Nya lah kembali segala urusan. Dan alhamdulillah kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan usaha kita, menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah pengarang kita juga yaitu Al-Imam Abu Zakaria Nawawi rahimallahu taala telah mengumpulkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dan kita sedang membaca beberapa daripada hadis-hadis tersebut di dalam bab yang ketujuh, iaitu bab al-yaqin wa tawakkul. Kita akan teruskan hadis yang berikutnya, iaitu hadis 476. Muka surat 476, kitab terjemahan, hadis 77. Kata pengarang kitab rahimallahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr, rawahu Muslim. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan masuk syurga orang-orang yang mempunyai hati berpendirian seperti pendirian burung. Hadis diriwayatkan Muslim. Qila ma'nahu mutawakkalun wa qila qulubuhum raqiqah. Ada yang mengatakan maknanya ialah orang-orang yang bertawakal, mutawakkilun kepada Allah. Ada juga yang mengartikan bahawa hati-hati mereka lembut. Ini adalah hadis yang dibawa untuk menerangkan tentang keyakinan dan tawakal. Dan jelas daripada hadis ini terdapat khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ganjaran yang diterima oleh orang-orang yang yakin dan bertawakal. Jadi ganjaran yang disebutkan adalah syurga. Mereka akan masuk syurga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah, masuk syurga. Kita tahu bahawa yadkhul adalah fi'il mudhari', yakni present tense, sama ada sekarang ataupun akan datang. Adapun sekarang masuk syurga tidak mungkin, kerana tidak ada orang masuk syurga secara balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali selepas hari kiamat, ataupun ketika selepas hari kiamat barulah seorang tu masuk syurga sebagai balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan demikian? Kerana mungkin di sana ada yang dapat masuk syurga sebelum hari kiamat, sebelum dia meninggal dunia, itu sebagai karamah daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba Allah SWT yang lain, wallahu a'lam. Bagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi itu bukan balasan daripada Allah SWT terhadap amalan-amalannya. Itu hanya akan berlaku setelah hari kiamat. Jadi dimaksudkan di sini yadkhulul jannah, akan masuk syurga. Jadi selepas hari kiamat, siapa dia? Aqwamun. Aqwamun adalah plural untuk qawmun. Qawmun adalah sekumpulan manusia. Jadi aqwamun ini kumpulan-kumpulan manusia. Jadi memang kita tahu bahawa di hari kiamat kelak itu adanya syurga. Dan perlu kita tahu bahawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahawa al-jannah, syurga itu hak. Yaitu benar sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita membenarkan apa juga tentang atau khabar-khabar tentang syurga. Dan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan syurga ini, mereka mengiktikad, mereka yakin bahawa syurga itu telah wujud sekarang. Telah wujud sekarang. So sebagaimana yang terdapat di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerangkan tentang orang-orang yang masuk syurga. Syurga itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi ahlu sunnah wal jamaah memahami bahawa makna u'iddat disediakan artinya ia telah wujud. Sebab itu kita jumpa hadis tadi Rasulullah SAW bahawa beliau telah mengkhabarkan tentang apa yang beliau lihat di dalam syurga. Di dalil bahawa kebenaran akidah ahlu sunnah wal jamaah kaitan dengan syurga ini telah wujud. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang bersedekah walaupun sedikit kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan seolah menanamkannya, Allah akan membesarkan, menjaga, memeliharanya sehingga ia seperti sebuah gunung di hari kiamat kelak di syurganya. Ini dalil bahawa syurga itu telah wujud. Adapun orang-orang yang memakai akal, mereka mengatakan, pemendakwa, bahawa syurga itu belum wujud lagi. Jadi mereka menolak Al-Quran, menolak hadis-hadis Rasulullah SAW, dan mereka diperkenal sebagai golongan Mu'tazilah. Daripada dulu lagi telah terdapat pembahasan ini. Dan dalil mereka adalah dalil-dalil akli. Mereka mengatakan, buat apa diciptakan syurga sekarang sedangkan tidak ada penghuninya? Bukankah ini satu perbuatan yang sia-sia, merugikan? Jadi syurga itu hanya akan wujud atau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila tiba masanya selepas hari kiamat. Jadi itu hujah mereka menggunakan akal. Jadi apa kita nak katakan tentang orang seperti ini? Daripada kita cerita panjang lebar tentang syurga, baik kita ceritakan tentang menggunakan akal apabila datangnya wahyu daripada Al-Quran dan daripada Sunnah. Seorang yang beriman kepada Allah SWT pasti akan mendahulukan wahyu daripada akalnya. Terlebih lagi perkara yang berkaitan dengan Al-Ghaib, tentang perkara yang tak boleh dilihat, tak boleh difikirkan dengan akal. Jadi apa juga khabar daripada Allah dan Rasulnya, seharusnya kita dahulukan, kita terima. Adapun akal kita, kalau mengatakan ini tidak mungkin, ini mustahil dan sebagainya, itu semua adalah akal yang lemah. Jadi tak boleh kita masukkan, gunakan akal dalam hal ini. Kemudian ulama tetap menjawab juga sebahagian daripada hujah-hujah akli mereka. Allah mengatakan berapa ramai orang yang menyiapkan rumah, dia belum masuk lagi, tapi dia buat apa dulu? Dia buat renovation lah, zaman kita dia buat renovation. Kalau perlu renovation, dia siapkan itu, siapkan ini, dia cat cantik-cantik. Tiap-tiap hari dia buatkan apa ni, perhiasan-perhiasan. Lepas tu dia duduk semua dah siap. Apa muskilahnya? Mesti ke kita ada satu rumah, kita terus duduk kat dalam? Tak, kita siapkan dulu, hiaskan dulu dan sebagainya. Jadi ini pun masuk akal juga. Apa lagi syurga? Dia adalah tempat tinggal selama lamanya. Jadi perhiasannya bermula daripada sekarang. Kalau aku lihat, yang jelas adalah wujudnya syurga sekarang ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengambil, kita katakan, menggalakkan orang-orang yang beriman ataupun manusia umumnya agar bersegera ataupun cepat mentaati dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai nikmat-nikmat yang terdapat di dalam syurga ini. Dan kalau mereka tahu bahawa ia telah wujud, jadi keyakinan mereka itu untuk beramal, kesungguhan mereka untuk beramal itu mungkin makin besar lagi. Begitu juga yang terdapat di akhirat kelak adalah neraka Allah. Ya'udzubillah. An-nar juga telah wujud. Itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Baik, terdapat juga ayat-ayat Al-Quran kaitan dengan perkara tersebut dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah SWT berfirman tentang balasan azab terhadap Fir'aun dan kumpulannya. Firman Allah SWT, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyah, wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab an-naru yu'raduna 'alayha, api neraka yang ditunjukkan kepada mereka, yu'raduna 'alayha, dihadapkan kepada mereka, ghuduwan wa 'ashiyyan, pada siang dan petang, dan pada hari kiamat, apabila tegaknya hari kiamat, maka akan dikatakan kepada ahli Fir'aun, masuklah kamu ke dalam azab yang paling pedih, asyad al-azab. Jadi telah ditunjukkan api neraka sebelum mereka dibangkitkan hari kiamat. Selepas itu kata Allah SWT, yawma taqumu sa'atah, yawma taqumu sa'atu, pada hari bangkitnya hari kiamat akan dimasukkan dalam neraka. Sebelum itu telah ditunjukkan setiap hari, siang dan petang. Jadi ini dalil bahawa neraka itu telah ada, dan antara azab seorang di dalam kuburnya adalah ditunjukkan api neraka itu setiap hari kepada mereka. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, inna allaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira, sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan telah menyiapkan untuk mereka sa'ira, api neraka yang bernyala-nyala. Jadi siap, menyiapkan itu menunjukkan bahawa neraka itu telah wujud. Jadi di sini Allah SWT, Nabi SAW telah mengkhabarkan akan masuk syurga beberapa kumpulan, yakni manusia, afidatuhum. Jadi ini adalah sifat bagi orang-orang yang masuk syurga tersebut. Afidah plural untuk fuad. Ada mengatakan fuad itu hati, ada mengatakan fuad itu adalah yang di dalam hati. Apa itu yang di dalam hati? Sesuatu yang di dalam hati yang qabil, yang boleh menerima makna-makna, fahaman dan sebagainya. Adapun kat luar tu kata mereka qalb, luarnya qulub, dalamnya fuad, lebih dalam lagi, yang boleh menerima ma'ani, pemahaman. Baik, yang penting di sini adalah hati-hati mereka seperti hati-hati burung, afidatit tayr. Jadi maksud di sini bukan kerana saiz hati-hati mereka, saiz hati burung. Jadi semua kena x-ray, siapa hati dia kecil macam hati burung, maka dia masuk syurga. Tidaklah. Jadi maksud di sini adalah mempersamakan, menyerupakan apa, sifat yang ada pada hati-hati, pada burung itu. Sifat yang ada pada burung itu, yang mana orang-orang masuk syurga itu ada juga sifat seperti itu. Jadi di sini sebab itu kata Imam Nawawi rahmahullah, beliau sempat syarahkan sekali, tila, ada yang mengatakan, ini kata Imam Nawawi rahmahullah, maknanya mutawakkilun, yakni orang-orang yang bertawakal. Ini hati-hati mereka tu adalah hati-hati yang bertawakal. Sebab apa? Sebab burung-burung ni adalah makhluk Allah SWT yang paling bertawakal. Sampai ada hadis nanti akan datang bahawa dia keluar pada waktu siang dalam keadaan perutnya kosong. Jadi dia bertawakal pada Allah SWT. Dia pasti akan balik waktu petang dalam keadaan perutnya kenyang. Baik. Jadi burung-burung itu salah satu daripada makhluk Allah SWT yang terkenal dengan tawakalnya, sedangkan dia adalah makhluk yang amat lemah. Baik. Jadi kalau manusia, orang-orang yang beriman pada Allah SWT memiliki hati-hati seperti itu, artinya bertawakal pada Allah SWT, rezekinya dia sandarkan pada Allah SWT, dia tinggal usahakan apa yang dia mampu. Dan begitu juga perkara-perkara urusan dunianya yang lain, maka bila benarlah sifat itu seperti sifatnya burung-burung, maka mereka akan masuk syurga, yadkhulul jannah. Jadi jelas Nabi SAW ingin memberikan galakan agar orang-orang beriman bertawakal kepada Allah SWT, dan telah diterangkan bahawa tawakal itu adalah buah daripada yakin. Setelah orang itu yakin kebenaran Allah SWT, tidak ada syak di dalam hatinya, dan telah kukuhlah imannya kepada Allah SWT tanpa apa kegoyahan, maka dia akan bertawakal kepada Allah SWT. Dia jelas mereka akan masuk syurga. Kita tahu bahawa burung-burung ini memiliki mungkin beribu risikonya setiap hari dia nak cari makan. Baik musuh dia pun banyak, yang betul environment angin tiup kuat dan sebagainya, dan juga daripada musuh-musuh daripada burung-burung yang besar di darat dan juga di udara. Jadi kita dapati bahawa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terbang sana terbang sini dan Allah akan berikan dia rezeki. Jadi kalau orang beriman macam tu, insya-Allah dia akan masuk syurga. Syurga telah rezeki bagi orang yang beriman. Dan hadis yang ke-78 An Jabir radhiyallahu an annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qibal Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وفال معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاح فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا ناعم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثة ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. Artinya dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata saya berperang ataupun dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya suka dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najd. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, kami pun ikut kembali ataupun lebih tepat lagi berhenti, kami pun berhenti. Maka di suatu lembah yang banyak pohon berduri, kami merasa payah dan mengantuk ataupun sampai pada waktu qailah tu, maknanya waktu qailulah, waktu zuhur, sama ada selepas ataupun sebelumnya sedikit, yang penting adalah waktu matahari tegak di atas kepala. Fa adrakathumul qailah, maka maknanya tiba waktu qailulah. Dan mereka dia berada di sebuah lembah yang banyaknya idhah. Idhah tu yang banyak pohon-pohon yang berduri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dan orang-orang berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Wa tafarraqan nas yastadhillun bisyajar. Jadi mereka berpencar-pencar tu kenapa? Kerana nak cari teduh. Yastabil alif sinta tu maknanya mencari teduh di bawah pohon-pohon yang ada. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhenti ataupun turun di bawah pohon yang berduri, samurah maknanya yang berduri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggantungkan pedang. Jadi tak nampak pula apa tu terjemahannya, jadi saya tak nak tengoklah. Saya baca dan saya terjemah terus. Yang silap tu betulkan sendiri. Jadi lagi sekali, maka Rasulullah SAW pun berhenti, yakni turun di bawah sebuah pohon yang berduri, dan Nabi SAW pun menggantungkan pedangnya di atas pohon tersebut. Wanina naumatan, dan kami pun tidur sejenak. Naumah maknanya sekejap, dan dinamakan tidur qailulah. Apabila maka ketika tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, dan di sisinya ada seorang badui. Wa idza indahu a'rabi. Jadi bagaimana mereka tahu bahawa ada orang babi di depan atau di sisi Rasulullah SAW? Bila mereka dengar Nabi SAW panggil, mereka datang. Mereka datang, mereka lihat ada seorang badui di depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya orang ini telah datang. Ikhtarata alayya sayfi. Ikhtarata maknanya telah mengambil pedangku. Sedang aku tidur, maka aku pun bangun dan pedang itu berada di sisinya dalam keadaan terhunus. Aku bangun, pedang itu sedang terhunus di tangannya. Boleh? Jadi mula-mula pedang itu di, pedang itu tak terhunus. Pedang itu ada di mana? Tergantung atas pohon itu. Orang itu ambil, ikhtara, dia ambil cara rampas, cara cepat. Lepas itu baru dihunuskan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapakah yang dapat mencegahmu daripadaku? Maka aku menjawab, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah." Sebanyak 3 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa-apa dan langsung duduk. Tidak melakukan apa-apa maknanya tidak membalas orang tersebut, tak bunuh dia balik ataupun tak tangkap dia dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Sebab Nabi sallallahu tadi sedang apa? Sedang tidur, ya, sedang tidur, sedang baring. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi ini riwayat dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim, kita dapatkan ada sedikit ringkasan di situ. Jadi kita pindah kepada riwayat lain. Jadi Imam Nawawi rahimahullah sengaja buat dua riwayat ini supaya kita dapat gambaran yang lebih lebih tepat. Wa fi riwayatin an Jabirin qal kunna ma'an nabi kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhatir riqa' fa idza ataina 'ala shajaratin dhalilah taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bis syajarah fa ikhtaratahu fa qala takhafuni قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله. Dalam riwayat lain disebutkan Jabir berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di Dhatur Riqa'. Itu perbezaan kat sini. Riwayat ni kata kami. Riwayat pertama dia berperang. Jadi zahirnya bahawa riwayat pertama hanyalah riwayat dengan makna. Sebab kalau riwayat dengan lafaz, Jabir tentu akan kata kami berperang bersama Nabi ataupun aku berperang bersama Nabi. Ya? Ada periwayat yang keduanya dengan lafaz. Jadi kami berperang bersama Rasulullah SAW di Dhatir Riqa'. Dhatir Riqa' ini apa dia? Dia adalah nama peperangan. Nama peperangan. Dan sebab dinamakan Dhatir Riqa', Riqa' itu adalah kain. Jadi peperangan yang mana ada peristiwa, ada kena-mena dengan kain. Maka kata ulama, sebab dinamakan peperangan tu peperangan Dhatur Riqa', sebab mereka mengkibarkan, menyebarkan bendera-bendera pada dalam peperangan ini. Yang kita tahu bendera daripada kain, banyaknya bendera-bendera itu hingga terkenallah peristiwa peperangan ini dengan nama Dhatur Riqa'. Ada yang mengatakan tempat itu terdapat gunung-gunung yang mana warnanya recak-recaknya macam macam kain-kain. Dinamakan Dhatur Riqa'. Ada yang mengatakan ada tempat kat situ yang dinamakan Riqa', jadi dinamakan tempat ni Dhatur Riqa'. Yang penting peperangan ini berlaku pada tahun 6 Hijrah. Dan kata Jabir lagi, maka kami mendatangi sebuah pohon yang banyak teduhnya. Zalilah maknanya yang rindang, ya, banyak teduhnya sebab daunnya banyak. Taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggalkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh di situ. Sebab sekarang ni kalau kita gabungkan dengan riwayat pertama, mereka dalam apa ni? Dah nak berhenti. Waktu dah amat panas. Jadi ketika itu Nabi SAW berhenti, maka askar pun berhenti. Dan bila berhenti, mereka carilah tempat teduh. Okay. Jadi dalam banyak-banyak tempat teduh tu ada pohon yang paling rendah mereka bagi pada Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Nabi SAW pemimpin tentera. Jadi itulah yang harus didahulukan. Ini memang semuanya dibolehkan, bahkan salah satu adab untuk pemimpin, tak ada masalah. Jadi, nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh di situ oleh kerana mereka tinggal kan, Rasulullah SAW pergi. Ya? Seorang-seorang ke dengan bodyguard dan sebagainya? Tidak, Nabi sallallahu pergi seorang diri. Dan Nabi berteduh di situ, dan sebagaimana kata Jabir dari bab pertama, apa mereka buat bila dah berteduh? Tidur semua tidur. Nimna naum. Kenapa tidur? Pasal dah penat berjalan satu hal, panas terik pula tu. Jadi tak mengapa, tidur sejenak dalam peperangan. Dalam peperangan maknanya bila dalam waktu rehat. Jangan tengah-tengah berperang pergi cari spot, tidur. Tak boleh ya? Jadi ini dibolehkan supaya nanti akan apa ni, selepas rehat tu dia akan segar. Jadi ketika itulah Nabi SAW seorang tidur tu, sahabat-sahabat pun tidur kat tempat-tempat lain, datang seorang lelaki daripada orang-orang musyrikin, minal musyrikin. Dalam riwayat pertama, dia seorang daripada Arab Badui. Jadi memanglah orang-orang di luar sana, orang Arab Badui, dan mereka belum masuk Islam, dan asal orang Arab ketika itu adalah orang musyrik. Dan pedang Rasulullah SAW tergantung di atas pohon. Nah, itu kita dapat daripada riwayat yang pertama. Siapa yang gantung tu? Nabi SAW yang gantung. Jadi apa kita boleh ambil daripada daripada bab ataupun daripada keadaan ini? Boleh kita gantung pedang atas pohon, lepas tu kita tidur. Tak mesti kita peluk pedang tersebut. Boleh berdarah pula. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kata ada syarat ke tak ada syarat? Adakah ini namanya cuai? Jawabnya tidak. Bila kita rasa aman bahawa tidak ada apa-apa yang kan dengan siapa yang mengambil pedang kita. Sebab ketika itu tak ada orang zahir, tak ada orang, tak ada apanya. Jadi rasa nyaman digantungkan pedang di situ. Tak ada masalah. Yang tak boleh bila? Masuk masjid pedang kau kat luar. Memanglah nak kena kebas betul lah. Atau nak kena, ataupun kita dekat tempat yang kita tak yakin aman, orang lalu lalang dan sebagainya, yang boleh mencuri harta benda kita. Lagi-lagi dalam hal ini pedang. Nah. Jadi ini semua boleh. Dan Nabi SAW bukan gantung pedang ke atas pohon tu untuk ambil berkat daripada pohon tersebut, tak ada. Itu lain bab. Itu Zatul Anwar, itu kerja orang-orang musyrikin ambil berkat daripada pokok. Fakhtara tahu, maka lelaki itu yang dapat golongan musyrikin itu pun mengambilnya. Tak tergantung, senanglah diambil. Dan sebagaimana lelaki utama, dia hunuskan di hadapan Rasulullah SAW. Sultan maknanya terhunus. Nah, kita tahu bahawa pedang itu ada tutupnya tu. Jadi dia keluarkan, dihunuskan di hadapan Rasulullah SAW, dan dengan megahnya dia berkata, takhafuni, kau takut padaku. Lepas tu Nabi SAW jawablah, tidak, tak takut pada kau. Siapa yang dapat mencegahmu daripada man yamna'uka minni? Sekarang aku boleh bunuh, pedang dah terhunus, engkau seorang-seorang kat sini. Siapa yang boleh cegah kau daripada aku? Tak ada orang lain kat situ. Tapi apa jawab Nabi SAW? Allah. Dalam riwayat pertama Nabi kata 3 kali. Maka ada ulama mengatakan Nabi SAW jawab Allah 3 kali. Ada yang mengatakan Nabi jawab 3 kali sebab lelaki itu tanya 3 kali. Siapa yang dapat mencegah kau daripadamu? Nabi pun jawab Allah. Siapa yang mencegah? Lagi sekali sampai 3 kali dia tanya. Jadi Nabi SAW pun jawab 3 kali. Ini ikhtisar atau ringkasan daripada riwayat. Jadi apa yang berlaku? Kita pun tak tahu macam mana. Sebab kalau ikut 2 riwayat ni kita tak tahu apa-apa. Sebab tu datang lagi 1 riwayat. Wa fi riwayati Abi Bakr al-Isma'ili fi sahihihi. Abu Bakar Ismail ada 1 kitab namanya sahih juga. Macam sahih Bukhari dan sahih Muslim, tapi darajatnya bawah lagi lah. Nah, itu masuk ulama salaf. Kalau awak lihat akidahnya, dia berakidah salafus salih. Qala man yamna'uka minni. Jadi Imam Nawawi petik bahagian yang perlu. Siapakah yang dapat mencegahmu daripadaku? Nabi menjawab Allah. Qal fasaqata sayfu min yadihi. Ini dia. Tiba-tiba pedang itu terjatuh daripada tangannya. Bila bila Nabi SAW jawab Allah, terus pedang itu jatuh. Nah, maka Rasulullah SAW pun mengambil pedang itu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa fa qala man yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegahmu daripada aku? Sekarang Nabi SAW pula tanya. Ada pun pertanyaan orang Arab Badui, siapa yang dapat mencegahmu daripada aku? Dia maksudkan dia segala-galanya. Tak ada orang, tak ada siapa, tak ada kuasa lain. Tapi bila Nabi SAW tanya, siapa dapat mencegahmu daripada ni? Adakah sama macam soalan orang Arab Badui? Tentu sekali tidak. Orang Arab Badui itu tak percaya pada Allah SWT. Tapi Nabi SAW beriman pada Allah. Jadi pertanyaan dia, siapakah selain Allah? Siapakah daripada kalangan manusia yang dapat mencegahmu daripada aku sekarang? Sekarang aku pula yang pegang pedang. Jadi kita kena beza kan maksud daripada dua soalan ini. Baik. Jadi jawab orang Arab Badui itu, kun khaira akhirin, jadilah orang yang sebaik-baik yang mengambil. Maksudnya apa? Yang bila dah dapat kekuasaan, bila nak balas, jadilah orang yang sebaik-baik dalam membalas. Yakni maafkan aku, tu maksud dia. Kul khaira, kun khaira akhirin. Jadi Nabi SAW bertanya, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah kau nak saksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku Rasulullah. Jadi di sini tak perlu nak taruh hamzah tashhadu, apakah, tak perlu. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Jadi Nabi SAW sebelum nak hukum dia, Nabi tanya dia dulu, kau nak masuk Islam tak? Dan ini dalil bahawa nak masuk Islam itu cukup dengan syahadatain. Cukup dengan syahadatain. Iaitu syahadah yang pertama adalah syahadah mentauhidkan Allah SWT. Syahadah kesaksian yang kedua adalah risalah Muhammad Rasulullah SAW. Bahawa kita tidak ikut kecuali sunnah Rasulullah SAW. Walaupun Nabi banyak, Nabi Isa ada, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya, tak apa banyak. Tapi dan mereka semua ada syariat, mereka semua ada sunnah. Boleh tak kita ikut sunnah semua Nabi-Nabi itu? Jawabnya tak boleh. Walaupun mereka Nabi, kita hanya boleh ikut syariat sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sebab kita kena specify ketika kita angkat syahadah yang kedua tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebab. Bukan makna kita naik saksi Muhammad dan Rasulullah, kita percaya dia Rasulullah sebagaimana kita percaya Adam, apa ni, Nuh AS dan Nabi-Nabi lain itu adalah Rasulullah. Bukan macam tu. Bukan maknanya kita dustakan dia. Tidak. Maknanya kita hanya mengikut syariat yang dibawa oleh Muhammad ini. Sebab kalau tidak, kita kena sebut asyhadu an la ilaha illallah, nanti waktu azan panjang lebar tak habis. Wa asyhadu anna Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa dan sebagainya, wa Muhammadan Rasulullah, semuanya adalah Rasul-Rasul Allah. Kenapa kita tak disuruh angkat ataupun naik saksi seperti itu? Sebab maknanya, makna mengangkat saksi Muhammad Rasulullah adalah kita hanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Nabi SAW membatalkan, memansuhkan syariat-syariat sebelumnya. Tapi kita tak nafikan bahawa di sana ada Rasul-Rasulullah SWT sebelum Nabi Muhammad. Dan mereka ada syariat. Nabi Musa ada kitabnya, Nabi Isa ada kitabnya. Tapi kita tak boleh ikut lagi. Tetapi kalau dalam syariat kita membenarkan syariat-syariat sebelum syariat kita, maka kita amalkan sebagaimana kita amalkan atas dasar bahawa ia adalah syariat yang diizinkan oleh syariat kita. Jadi baliknya kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, ada dua tauhid dekat sini. Dalam syahadatain ini ada dua tauhid. Syahadah yang pertama tu adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sembah kecuali Allah SWT. Jelas lah. Syahadah yang pertama itu sama. yang terdapat di dalam syariat-syariat rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syahadah yang kedua ada tauhid pula, iaitu mentauhidkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tak sembah Nabi, tapi kita jadikan dia syariatnya lah, satunya, satu-satunya syariat yang kita ikuti. Sebab itu bila kita jumpa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kita kata kita ikut sunnah sahabat juga, kita bermakna bahawa kita ikut sunnah sahabat itu sebagai satu sunnah yang tersendiri. Sehingga kalau sunnah sahabat itu berbeza, berlawanan dengan sunnah Nabi SAW pun kita ikut. Tidak. Itu menafikan wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita hanya ikut sunnah sahabat ni bila apa? Bila ia bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Ataupun yang mentafsirkan sunnah Nabi SAW. Begitu juga dengan ulama. Jadi hubungan kita dengan ulama bukan maknanya kita ikut sunnah ulama ni, mazhab ulama ni sebagai satu syariat yang tersendiri. Itu tak boleh. Itu menafikan syahadah kita kepada Muhammad Rasulullah. Jadi kita ni ikut ulama bila mana mereka mengajak kita, menerangkan kita syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu ikut ulama. Sebab kita sendiri tak mampu kadang-kadang, ataupun kadang-kadang selalu tak mampu untuk apa? Mengenal pasti mana satu yang benar, mana satu hukum yang terdapat dalam yang diinginkan daripada syariat Rasulullah SAW. Jadi diterangkan oleh para ulama. Jadi bila mereka bersalahan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita terpaksa apa? Terpaksa tolak, terpaksa tinggalkan. Sebab tu kata Imam Malik, kata ulama ini boleh ditulis dengan tinta daripada emas. Kullu qawlin yu'khadu wa yuraddu illa qawlu sahibi hadzal qabr. Berapa banyak riwayat kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, antaranya lafaz yang tadi, setiap kata-kata itu boleh diterima, yu'khad wa yurad, dan boleh ditolak kecuali kata-kata datang daripada pemilik kubur ini, dan dia mengisyaratkan kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik adalah imam yang tinggal di Madinah. Jadi maknanya kalau kata-kata tu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pilihan tak? Nak ambil boleh, nak tolak boleh. Dah tak ada pilihan. Mesti apa? Mesti ambil ke mesti tolak? Mesti ambil lah. Mesti ambil. Ada pun orang lain, akal dia sendiri pun, walau bagaimana imamnya, dia wali dia macam mana pun, kata-kata kau boleh aku terima, boleh aku tolak. Sekarang persoalannya bila yang kita terima, bila yang kita tolak. Jelaslah bila digandingkan dengan kata-kata Nabi SAW, maknanya bila kata-kata ulama itu sesuai dengan kata-kata sahib hadzal qabr, pemilik kubur ini, itu Nabi SAW. Dan bila kita tolak, bila ia bersalahan dengan kata-kata Rasulullah SAW. Dan ini akidah, ini manhaj. Jadi kalau berselisih pendapat, artinya dalilnya tak jelas ataupun nampak macam sama saja, berbeza-beza, itu memerlukan kepada tarjih, pembahasan dan sebagainya. Tak boleh juga kita taklid, tak masalah. Kita bukan terang-terang tolak satu hadis yang sah, yang jelas sharh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata tak ada wasiat untuk waris, tak ada maknanya tak ada. Sebab tak boleh kata ada wasiat untuk waris, saya namakan dia dengan nama lain. Mana boleh? Siapa cakap mufti kita itulah sebenarnya? Siapa pun boleh kita terima, boleh kita tolak. Kita cek nak terima ke nak tolak. Dia berlawanan dengan hadis Nabi SAW. Dia berlawanan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi kita terpaksa tolak. Adapun ulama tersebut, kalau dia berijtihad, Allah terima ijtihad dia, dia tetap dapat pahala walaupun salah. Kalau dia betul, alhamdulillah. Tapi untuk kita, kita tak tahu melainkan apa yang ada kat depan mata kita. Kalau zahirnya menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salahlah. Pada kita diperintahkan tak boleh ikut suatu kesalahan daripada orang ulama. Baik, balik kepada hadis kita tadi. Adakah engkau naik saksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah? Baik, jadi apa jawab orang musyrik itu? La. dia tak mau saksi. Jadi maknanya dia masuk Islam ke tidak? Tidak. Nah, jadi dengan syahadah dia dah masuk Islam sebenarnya. Kalau dah masuk Islam, selamatlah harta benda dia, selamatlah jiwanya. Adapun solat dan sebagainya itu semua bukan tak wajib, tapi datang kemudian. Kadang lepas tu dia tak nak solat, kita perang dia lagi sekali sampai dia solat. Kalau lepas tu dia tak nak zakat, kita perang dia. Tapi tak payah kita syaratkan masuk Islam terus solat, zakat, semuanya apa semua satu semua dia nak buat, tak, tak ada. Pelan-pelan masuk Islam dengan mengucap dulu. Lepas tu kita cakap solat wajib. Sekarang waktu solat, kau ambil solat. Kalau dia solat, alhamdulillah. Kalau dia ada duit, kita katakan ada cukup haulnya, ini nak kena keluarkan zakat. Dia buat, alhamdulillah. Jadi ada tadarut kat situ. Jangan semua kita kasih dia, itu kesalahan dengan dakwah. Jadi dia kata tak mau masuk Islam. Macam mana? Tetapi dia berkata, walakinni u'ahiduka, tapi aku buat perjanjian denganmu, alla uqatilak, bahawa aku tidak akan memerangi kau. Aku tak nak masuk Islam, tapi aku tak akan perang kau. Wala akunu, wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dan aku tak akan berada bersama dengan kaum yang memerangi engkau. Kata aku tak nak masuk Islam, tapi aku tak akan perang kau. Sama ada aku pergi seorang-seorang perang kau, ataupun aku join dengan kaum lain yang perang kau, itu pun aku tak. Jadi itu janji dia. Fakhalli sabi, fakhalla sabilahu. Maka Nabi SAW pun melepaskannya. Kan? Nabi SAW lepaskannya. Nabi tak lalas. Jadi bukan Nabi SAW lepaskan dia sebab dia dah masuk Islam. Jadi ini dalil bahawa tidak mesti kita membunuh orang kafir harbi dalam peperangan. Selepas kita boleh membunuhnya. Tapi kita kalau tak bunuh, boleh juga. Kadang kita lepaskan mengikut maslahat, sebab kita mengharapkan dia akan masuk Islam. Sebab ketika itu orang ini dah nampak dah kebenaran Rasulullah SAW. Tak ada apa-apa, tahu-tahu je pedang dia jatuh. Dalam beberapa riwayat katanya bahawa Jibril telah menepuk dada orang tersebut sampailah pedangnya terlepas. Lalu Nabi SAW pun mengutip pedangnya kembali. Wallahu'alam. Tapi itu semua tak penting. Yang penting pedangnya terlepas, dia gagal untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi dia pun mendatangi ashabahu, yakni kaumnya. Dia balik kepada kaumnya, kabilahnya, dan dia pun berkata, jitukum min indi khairin nas, aku baru saja datang kepada kamu daripada seorang yang daripada sebaik-baik manusia. Jadi dia khabar kan bahawa aku baru jumpa dengan orang yang paling baik sekali. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia belum masuk Islam lagi. Tapi dia telah apa ni? Dia telah menyebutkan tentang kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ada langkah-langkah pertama bahawa dia masuk Islam. Maka kata ulama, orang ini nama dia semua ada kat dalam syarah, dan dia telah masuk Islam lepas itu. Jadi benarlah hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan orang ini, walaupun tadi betul-betul dia dah boleh bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca syarah hadis ini, apa yang penting daripada hadis ini adalah tentang tawakal. Tentang tawakal di sini terdapat tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kali ini mencontohi, jadi contoh pada umat bagaimana tu tawakal yang paling sempurna. So, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun gentar apabila pedang dihunus di hadapannya daripada musuh yang memang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya. Sebab dengan tanpa teragak-agak dia menjawab, Allah yang akan menghalang kau daripada. Macam mana tu tak terlintaslah pada Rasulullah SAW. Tapi oleh kerana dia yakin akan Allah SWT, bahawa Allah akan menolongnya, Allah tak akan biarkan dihapuskan oleh musuh, belum tiba masa ni, dia pun bertawakal kepada Allah SWT. Jadi ini adalah contoh sesempurna-sempurnanya tawakal. Sebab ketika ini dia tak ada jalan lagi. Jadi akhirnya Nabi SAW ditolong oleh Allah SWT, dia pula yang ambil pedang tadi. Itu yang dalam riwayat wajalaza. Kemudian Nabi SAW pun duduk. Nabi tak bangun tu. Nabi duduk. Jadi tenang ni Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dapat sampai tahap mana gitu, pasti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis ke-79 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung, iaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Diriwayatkan At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan. Hadis ini sahih sebenarnya. Jadi hadis ini satu lagi hadis menerangkan kelebihan bertawakal. Siapa yang bertawakal pada Allah SWT dengan sebenar-benar tawakal, itu syaratnya. Sebab dalam hadis Nabi SAW kata apa? Haqqa tu tawakkuli. Haqqa maknanya sebenar-benar haq. Macam ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi. Baik orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Maknanya maksimum, sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Dan telah kita jelaskan makna tawakal, bahawa kita jadikan Allah SWT sebagai wakil kita. Uruskan apa juga urusan kita, serahkan padanya sepenuh. Jadi hati kita itu bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah ni'mal maula wa ni'mal wakil, ataupun ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil, baik-baik wakil yang menguruskan segala-galanya. Dan telah kita terangkan bahawa tawakal itu tidak menafikan kita mengambil sebab, kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan atau menolak apa yang kita tidak inginkan. Yang makna tawakal ini adalah menyerahkan setelah kita berusaha seluruhnya akibatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh buat macam tu, maknanya kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal. Itu makna. Jadi dalam bab tawakal ini, manusia, orang Islam telah terbagi kepada dua golongan. Kalau kita nak bagikan pada tiga golongan. Jadi dua ekstrim, satu yang di tengah-tengah, tarafail wal wasat. Apapun juga biasanya ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan satu yang di tengah-tengah. Golongan yang pertama, mereka berusaha sedaya upaya mereka, dan mereka rasa bahawa usaha mereka lah yang akan apa? Akan mendapat apa yang mereka inginkan. Akibat semua bergantung kepada, natijah bergantung kepada usaha mereka. Jadi mereka dah jadi apa ni? Mereka dah nafikan kekuasaan Allah SWT. Mereka menafikan takdir Allah SWT. Jadi orang-orang seperti ini, seperti Qarun, qala utituhu innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapat harta benda banyak ini daripada ilm ini, daripada ilmu yang memang ada pada aku. Dia nafikan bahawa ini semua daripada Allah SWT. Sama juga dengan orang yang berusaha, lepas tu dia dapat sesuatu, dia kata aku dapat ni dengan apa? Dengan penat dalam aku, dengan kebijak, dengan bijak pandai aku. Tak ada dekat situ takdir. Satu golongan lagi yang ekstrim adalah mereka yang tidak berusaha apa-apa. Tidak berusaha apa-apa. Dan mereka kata, kami bertawakal kepada Allah SWT. Kami reda je apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi bila nak meletup pun, gunung berapi dia pun kat situ. Sedap, dia kasih lembu dia makan. tawakal pada Allah. Kalau nak binasakan aku, binasalah. Kalau selamat, selamat. Tak mustahil bagi Allah SWT. Cik, inilah tawakalnya. Nah. Jadi kalau orang yang lari tu, evacuate tu, ni semua orang yang tak bertawakal pada Allah SWT. Itu yang kita lihat. Masih ada lagi orang macam tu. Masih ramai. Kita khawatir apa yang berlaku pada mereka. Sebab kalau mereka mati dalam keadaan macam itu, mereka telah sesat sebenarnya. Sebab ada kumpulan yang macam itu, tak buat apa-apa. Dia tak cari makan, tak apa. Kalau dia keluar bersafar, dia tak buat apa-apa, bekalan. Sedangkan Nabi, sedangkan Allah SWT perintahkan kita nak pergi haji, suruh bawa apa? Bekal. Watazawwadu, berbekallah kamu sekian. Bekalan yang diperlukan untuk safar seperti itu, buat haji. Dan bukan untuk 1-2 hari, sampai habis, sampai balik semula. Bukan untuk pergi je, lepas tu tawakal. Lepas tu return tawakal. Dia tiket pergi je, return tiket tak beli. Lepas tu tawakal kat airport. Itu yang apa ni, kalau sempat masuk kat dekat dalam bag ke apa tu, sebenarnya masuk dalam kapal terbang. Lepas tu keluar dekat luggage. Itu tawakal ni pasal kat ni. Jadi tazawwad maknanya kita pergi dan balik sekali. Kita siapkan bekal. Tetapi Allah SWT ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Tetapi yang sebaik-baik bekal tu adalah ketakwaan. Dalam kamu bekal perkara duniawi itu, jangan lupa bekalkan takwa. Itulah sepenting-pentingnya bekalan. Sebab kalau tak ada takwa, bekal semua apa cukup, betul tak? First class apa semuanya. Sekali apa itu, kita katakan servis dia kurang, kita pun dah menyumpah dah apa semuanya. Bila kita nak buat ibadat, takwa tak ada. Semua dah cukup, bas bagus, aircon apa semuanya. Tapi tak ada takwa, jam sikit je habis. Dah marah-marah, makan tak sedap, dia dah marah-marah. Apalagi bila dilihatnya macam-macam ujian nanti yang diterima pada waktu haji itu. Jadi itu semua akan apa ni, kita katakan mensia-siakan saja bekalan-bekalan yang lain. Kalau lihat, jadi itu adalah dua golongan dalam bab tawakal. Yang ketiga apa dia? Yang pertengahan, yang berusaha juga, dan dalam waktu yang sama selepas dia berusaha, dia bertawakal, serahkan urusannya. Maknanya dia serahkan natijahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit, pergi cari ubat, makan ubat. Kalau dah cari, letak kat situ, tawakal. Saya dah usaha pun, dah dapat ubat, tapi tak payah makan. Boleh? Makan lah. Makan kena ikut apa semuanya. Dan lepas itu, dia bertawakal kepada Allah SWT. Sihat ke tak sihat, bukan pasal ubat. Bukan? Pasal ubat? Bukan. Tapi kalau Allah SWT sembuhkan, kerana Allah SWT sembuhkan. Fa'idha maritu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dia lah yang mengubatkan aku. Jadi inilah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama tadi adalah golongan Qadariyah. Yang bawah sekali itu adalah golongan Jabariyah. Yang tak nak usaha langsung. Baik. Jadi kalau hakka tawakuli, sekarang kita dah faham apa maknanya. Jadi ganjarannya adalah Allah akan berikan mereka rezeki. La razaqakum, kamu akan beri rezeki sebagaimana diberikan burung-burung rezeki. Macam mana? Keluar waktu siang, dalam keadaan lapar, perut kosong, baliknya kekenyangan. Di dunia, itulah janji Nabi SAW. Dan di akhirat, sebagaimana dalam hadis sebelum ini, apa dia rezekinya? Ya dukul al-jannah. Mereka akan masuk syurga. Kata Ibn Rajab, Allah Ta'ala, ini adalah asal dalam bab at-tawakkal. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat permisalan seorang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal seperti burung-burung yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mencari rezekinya. Kita lihat faedah yang disebutkan oleh syarah kitab ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Faymin rahimahullah ta'ala, itu surat 478. Di bawah itu, dalam hadis ini terdapat banyak dalil yang dapat diambil sebagai pelajaran. Pertama, manusia harus bersandar kepada Allah dengan sebenar-benar penyandaran tawakal. Kedua, tidak ada binatang melata pun di muka bumi kecuali rezekinya ada di tangan Allah. Bahkan burung yang ada di angkasa tidak boleh terbang di angkasa kecuali dengan kehendak Allah, dan tidak ada yang memberi rezekinya kecuali Allah. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tak ada yang menahan mereka, iaitu binatang burung-burung ini, daripada jatuh melainkan ar-Rahman. Jadi begitu juga rezeki yang didapati oleh binatang-binatang ini, semuanya dapat daripada Allah SWT. Dan setiap binatang di muka bumi, baik yang kecil seperti semut atau yang besar seperti gajah dan sebagainya, semua rezekinya ada di tangan Allah seperti yang difirmankannya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ya, semuanya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berburuk sangka kepada Allah berarti telah sesat dari petunjuk Tuhannya, sehingga dia berkata, janganlah kamu memperbanyak anak kerana rezekimu akan menjadi sempit. Mereka berdusta dan mendustakan Tuhan semesta alam. Jika mereka memperbanyak anak, maka Allah akan memperbanyak rezeki mereka, kerana tidak ada binatang melata pun di muka bumi kecuali rezekinya di tangan Allah. Rezeki anak-anakmu ada di tangan Allah. Dialah yang akan membukakan pintu rezekimu supaya kamu belanjakan untuk mereka. Tetapi kebanyakan manusia berburuk sangka dan bersandar kepada perkara-perkara materi yang tampak, yang tidak melihat sejauh mana kekuasaan Allah. Dialah yang memberikan rezeki walaupun seorang beranak banyak. Perbanyaklah anak, niscaya rezekimu akan menjadi banyak. Inilah yang benar. Itu terdapat perbuatan buruk di zaman jahiliyah. Itu mereka apabila mendapat anak banyak, mereka akan apa ni, akan membunuh anak-anak mereka kerana takut anak-anak itu akan besar dan mengambil rezeki mereka. Jadi Allah SWT berfirman yang pertama dalam surah Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut lapar. Kamilah yang memberikan kamu rezeki dan juga mereka, ini anak-anak kamu. Dalam surah Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kelaparan. Kamilah yang memberikan mereka rezeki dan juga kamu. Perbezaannya adalah yang mula-mula Allah kata kami yang memberi kamu rezeki, lepas tu baru anak-anak kamu. Surah Al-Isra, kami yang memberi mereka rezeki dan kemudian kamu. Jadi ini semua kalau orang hafal Quran kena tahu mana satu yang kamu, mana satu yang mereka. Kum dengan hum, nahnu narzukukum wa iyyahum, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kata ulama sebabnya dalam ayat pertama dalam surah Al-An'am, orang bunuh anak kerana takut dia mati, kerana nak kasih anak dia makan. Kan ada? Jadi dia akan berkorban. Jadi kata Allah SWT, jangan takut. Kami beri kamu rezeki. Nak nunarzukukum. Dan juga mereka. Dalam ayat yang kedua, ada orang yang bunuh anak kerana apa? Kerana takut anak dia tak dapat rezeki. Jadi Allah kata, nak nunarzukuhum. Kami beri mereka rezeki. Yang anak-anak kamu. Wa iyyakum. Dan juga kamu. Jadi di sini larangan terhadap perbuatan yang buruk itu orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sebab dia tak mau ada apa ni beranak kerana takut tak cukup rezeki, maka itu jelas haram dan berdosa. Kerana apa? Kerana ada penyakit tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada masalah iman. Tapi kalau dia tak mau berbanyak anak kerana sebab-sebab lain, kerana sebab kesihatan ke dan sebagainya, maka itu kita boleh katakan boleh. Sebab apa ni, dia bukan tidak bertawakal pada Allah SWT. Masalah kesihatan ini adalah masalah yang boleh kita ketahui daripada pakar-pakar. Daripada doktor kata dah jangan ada anak lagi, tak boleh nanti gitu, nanti gini dan sebagainya. Jadi kita boleh terima. Baik. Tapi kalau bukan dengan sebab itu, kerana sebab tak cukup makan, kerana nanti rumah tak cukup dan sebagainya, ini semua tak ada alasan. Sebab Allah SWT telah menjamin rezeki semua makhluk-makhluk ini. Wa ma min dabbatin, tidak ada satu binatang pun yang melata fil ard, melainkan atas Allah. Alallahi rizquha, atas Allah. Maksudnya apa? Allah dah wajibkan atas dirinya untuk memberikan rezeki kepada binatang-binatang. Sekecil-kecil mana pun dia ada rezeki. Kita tak perasan. Kadang-kadang semua kat padang pasir yang tinggal dekat Madinah tu atau tinggal kat Mekah, dia punya makan bukan datang daripada Mekah. Makanan dia roti, biskut daripada Singapura. Orang Singapura duduk situ makan tabuk ketabuk, dia dapat makan daripada Singapura. Siapa bawa rezeki daripada Singapura tu untuk semut yang pakai pasport Mekah? Baik, kita lihat Allah yang berikan rezeki tu. Yalah, tak mudah kan awak sampai ke situ dan makan kat situ, bawa makanan tu makan kat situ, bertabur lah tu, dia dapat bagian ni. Kamu yang tertuang, yang tertumpahkan air tu sebut manis semuanya, dia datang, dia dapat makan. Nah, air tin ke, air yang terpelah, gaya apa benda, semua dia dapat. Rezeki siapa bagi? Allah SWT. Baik. Kalau nak ikut-ikutkan, dia sendiri nak cari makan, memang tak mungkin. Di situlah hatta kata Allah SWT dalam Al-Quran, bahagian daripada binatang tu kecil dan lemah sangat, makanan dia pun dia tak boleh angkat. Makanan dia tak boleh angkat sebab makanan dia besar sangat, berat sangat, dia tak terangkat makanan dia. Tapi boleh pula angkat, ramai-ramai boleh angkat. Kata Allah SWT, Allah yang memberikan rezeki pada mereka, Allah yang mengangkatkan untuk mereka. Sama macam itu sendiri. Dan mereka tahu macam mana nak simpan rezeki dia waktu-waktu apa ni susah, waktu-waktu kurang makanan, dia boleh store dan sebagainya. Ilham Allah berikan kepada binatang-binatang tersebut. Jadi bagaimana manusia boleh kata kalau dia tak gini mesti aku tak akan dapat rezeki, kalau tak kerja ni mesti tak dapat, mesti kerja ni lah. Mana boleh? Mesti bertawakal kepada Allah SWT lah. Kalau pekerjaan tu ada sesuatu yang haram, jelas haram ya, bukan masuk syubhat lagi, menghalang daripada kewajipan-kewajipan dan sebagainya. Lepas kita kata kalau saya tak buat gini mesti tak ada rezeki, kita katakan bohong. Sebab apa? Rezeki banyak. Sebab tu ada dulu, ada orang kasih fatwa, bila ditanyakan bahawa ada situ orang-orang yang miskin, wanita-wanita, jadi dia ni melacurkan diri mereka, wa'iyadzubillah. Jadi dakwaan mereka apa? Kalau tak buat macam ini tak dapat rezeki, inilah jalannya, boleh tak darurat? Dia kata fatwa boleh, boleh. Kaedah darurat pakai kat sini. Kaedah darurat betul. Tapi bila aplikasikan kat sini betul punya salah. Betul tapi betul punya salah. Tak ada syak lagi. Kita tak kira siapa dia. Sebab apa? Pintu rezeki Allah dah jamin. Mana-mana ada. Pintu halal tu ada. Tak mungkin sampai satu waktu bahawa awak tak dapat yang halal. Hatta meminta sedekah. Kita kata kan, taruhlah tak boleh lagi. Lebih baik daripada kita buat itu. Mencuri pun halal ketika itu. Sebab keburukan melacur diri itu lebih besar. Jadi di sini kita apa ni, kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berikan rezeki kepada siapa-siapa, hatta kita dulu kecil-kecil tu, baik, Allah SWT tetapkan rezeki kita berapa banyak kita dapat makan, vitamin dan sebagainya sampai besar. Sampai sekarang, adakah betul kita dah plan kita punya makanan sampai sekarang? Dah plan tak cari makan apa? Kita tak tahu bulan depan kita makan apa pun kita tak tahu. Ada duit ke tak sebenarnya? Eh? Jadi jangan kita lupa perkara-perkara ni semua. Eh? Orang dalam hal ini terdapat dalil bahawa jika manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dia harus melakukan faktor-faktor yang disyariatkan Allah dalam mencari rezeki dari arah yang halal. Jadi mesti kita faham tawakal itu tidak menafikan dia mesti berusaha, tapi mesti yang disyariatkan Allah, iaitu yang dari sumber yang halal, seperti bertani, berdagang, menjadi pegawai atau sarana-sarana kerja lainnya. Carilah rezeki dengan bersandar kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan rezekimu. Baik, walaupun gaji besar dekat kasino contohnya, ada banyak kerja kosong tempat lain semua dah macam tak dapat kerja. Boleh tak? Cakap kalau haram, haram juga. Tapi nanti tak ada, nanti itu, nanti gini, itulah masalah dia. Kita buruk sangka terhadap Allah SWT. Buruk untuk keluar, mana ada kasino ke dia pergi dapat makan? Mana-mana boleh dapat. Sebelum ada tu semuanya dia boleh cari makan. Semuanya pasti balik kekenyangan. Tak ada yang balik apa. Sebab mereka bertawakal pada Allah SWT. Kalau kamu tak dapat, agaknya balasan terhadap awak kerana tak bertawakal pada Allah. Di antara pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah bahawa burung-burung dan makhluk-makhluk lainnya termasuk makhluk yang mengenal Allah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Jadi langit-langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi tak ada satu pun tasbih, tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memuji, tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Wa in min syai'in la tusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi kalau mereka bertasbih kepada Allah SWT, mereka kenal Allah SWT ke tidak? Jawabnya mereka kenal. Kalau mereka kenal kepada Allah SWT, boleh tak mereka bertawakal kepada Allah? Jawab, bolehlah. Itu sebenarnya yang dia nak dibawakan. Bagaimana burung yang tidak berakal boleh bertawakal kepada Allah? Jadi jawabnya macam ini. Mereka walaupun tak berakal seperti manusia, tapi mereka mengenal Allah SWT dengan cara yang Allah lebih mengetahuinya. Oleh kerana itu mereka bertawakal kepada Allah SWT. Jelas dalam hadis ini, burung-burung ini bertawakal kepada Allah. Dan kita tahu nanti ada burung, ikan di lautan, macam-macam semuanya bertasbih kepada Allah SWT dan minta ampun untuk orang yang menuntut ilmu kerana Allah SWT. Semut-semut pun minta ampun. Dia tahu ke tidak, macam mana dia tahu, kita menuntut ilmu pun kita pun tak tahu. Jadi perkara seperti ini adalah perkara yang gaib. Jadi bila datangnya khabar yang sahih, tanggungjawab kita adalah kita beriman kepadanya. Baik. Dan di dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan najmu wal jibalu wasyajar. Apa dia? Bintang, gunung, pohon-pohonan, semuanya sujud pada Allah. Wadawabu wa kathiru minan nas, dan binatang-binatang yang melata pun sujud pada Allah, dan kebanyakan manusia. Itu dia, semua sujud pada Allah. Sebab tu bila datang kat manusia, dia tak kata manusia semuanya, dia kata wa kathiru minan nas, dan kebanyakan manusia. Sebab ada lagi golongan manusia yang degil tak mau sujud pada Allah SWT. Wa kathiru haqqa alaihil azab, dan banyak yang di antara manusia tadi yang telah ditetapkan azab atasnya sebab tak tunduk pada Allah SWT. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Sepatutnya manusia itulah yang akan dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kalau dia dah dihinakan oleh Allah SWT kerana sebab dia, maka tak ada siapa yang akan dapat memuliakannya. Fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Di antara ayat sujud tilawah dalam suratul Hajj. Dan ayat ini kata ulama tak ada khilaf bahawa dia adalah ayat sujud tilawah. Ada lagi satu ayat pada akhir surah Al-Hajj, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada kat situ sujud kan. Tapi kata ulama sebenarnya tempat tu tak disunatkan untuk sujud tilawah. Yang ini je. Ala kulihat, burung-burung tahu pencipta mereka dan dia terbang mencari rezeki sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Dan dengan fitrah itu menghantarkannya menuju tempat rezekinya dan kembali ke sarangnya di akhir siang dengan perut kekenyangan. Begitulah yang terjadi setiap hari dan Allah memberi dan mempermudahkan rezeki baginya. Lihatlah hikmah Allah bagaimana burung-burung itu pergi ke tempat yang sangat jauh, namun dia boleh kembali ke tempat bersarangnya tanpa mengalami kesalahan. Tak sesat, tak payah pakai apa tu, jamin apa tu, GPS lah. Kerana Allah memberikannya segala kelengkapan setelah menciptakannya, kemudian memberinya petunjuk. Wallahul muwaffiq. Baik, orang sampai sekarang masih kaji bagaimana binatang-binatang ini navigate, kita katakan. Yang kelawar yang tak ada mata, yang ikan di dalam laut, dan macam-macam lagi. Bagaimana ada yang kata gitu, ada yang kata gini, teori-teori itu mungkin betul, wallahu'alam. Tapi itu semuanya boleh jadi ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Tapi apa pun dapatannya, kita tak nafikanlah kalau dia betul, dapat dibuktikan. Sebab itu adalah pandangan Islam berkaitan dengan ilmu sains. Ilmu sains ini mengikut Islam, dia adalah ilmu nazari. Nazari kita boleh katakan nazar, lihat, eksperimen, teori kita kata. Jadi kalau dia dah bersifat demikian, ada boleh betul, ada yang salah. Baik, ada boleh dibuktikan dengan jelas, maka betul lah kita membenarkannya. Tapi ada yang agak-agak masih zonni lagi. Jadi kita tidak menolak semua ilmu-ilmu tersebut, dan kita tak boleh terima semua ilmu-ilmu tersebut. Tapi kita kena apa ni, kita kena berlaku adil lah. Mana yang jelas jalan ni kita boleh terima. Kebanyakan hukum matematik kalau kira-kira biasa kita katakan mesti sama. Kalau gravity jatuhnya speed begitu dan sebagainya, dia punya memanglah macam begitu. Kalau sekian-sekian banyak ikut sekian-sekian banyak contohnya, kalau dalam triangle totalnya mesti 180 degree, tak ada orang yang kata mungkin ya, mungkin tidak. Dah tak payah lagi. Itu dah kira ilmu yang pasti, dan dia juga datang daripada Allah SWT. Maksudnya apa? Itu adalah sunnatullah, itu dia. Baik. Tapi kalau dia belum boleh dipastikan, baik setakat masih teori, tapi macam ada persentif, masih lagi dipertikaikan, tak di kalangan mereka mungkin yang pakar sekali itu. Maka ketika itu kita tak payah susah-susah nak kata ya, nak kata tidak dan sebagainya. Baikkan je lah, sudah. Kita gunakan mana yang bermanfaat. Kerana sebahagian perkara yang tidak yakin ni pun boleh dijadikan ilmu yang bermanfaat. Tapi hendaklah jumlah atau percentage dia apa ni benar itu banyak. Itu pun dah cukup. Sebab tu dalam bidang perubatan, kita tak syaratkan mesti betul-betul dia mujarab, katakan, baru boleh pakai ubat tersebut. Tak mesti pun. Tapi cukup kita dah buat test sekian-sekian apa semuanya, berapa peratus macam itu, sekali-sekali tak menjadi, kadang-kadang sekali tak menjadi kerana ada sebab-sebab lain. Tapi kita katakan itulah dia, kita masih lagi apa ni boleh gunakan, boleh manfaatkan ilmu-ilmu tersebut. Kita teruskan lagi sikit hadis yang berikutnya, hadis ke-80. An Abi Umarah البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا. متفق عليه. Dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan, fulan maksudnya dia sendiri, apabila engkau hendak tidur, ila awaita ila firashi, awai maknanya kembali. Dekat kembalilah, kembali ada makna nak berdiam lama. Namanya awah. Iwa. Idza awaita ila firasyi, ke mana? Ke tempat tidurmu. Firasy, tempat tidur, katil, tilam, sofa, apa juga. Tak semestinya tilam. Atas tak ada tilam, tikar pun boleh juga. Yang penting itulah tempat dia nak tidur. Boleh? Jadi tak ada mafhum dekat situ. Maksud kat sini bila kamu nak tidur. Fakul, maka katakanlah. Zahirnya perintah. Nah, jadi apakah yang harus dikatakan? Nabi ajar, Allahumma aslamtu nafsi ilaih. Jadi kita terus terjemahkan, wahai Allah, Allahumma maknanya ya Allah. Tapi ya tu dibuang. Jadi Allahu, Allahu, ya tu nak kena ganti. Dah buang tu mesti ganti. Gantikan dengan taruh mim. Jadi Allahumma. Ya Allahumma maknanya ya Allah. Tapi kadang-kadang dua-dua ditaruh. Ya Allahumma. Boleh tak? Ya Allahumma. Kadang-kadang Allahumma Rabbana atau ya Allahumma Rabbana. Ada. Jadi itu adalah tawassul dengan Allah atau dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyeru nama Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Artinya aku menyerahkan diriku kepadamu. Aslam maknanya serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Kalau maksud wajjahtu wajhi, bila wajah telah dihadapkan, badan tak dihadap kan? Badan hadap ke tempat lain, kepada syaitan, kepada dunia. Tidak. Orang Arab bila sebutkan wajah, maka yang lain semua mengikutinya. Dan mereka menyebutkan wajah dalam banyak-banyak anggota badan, kerana pertama dialah yang paling depan. Sebab tu namakan wajah tu wajah, sebab dia kat depan. Kamu tengok semua yang kat depan tu dikirakan wajah. Sebab tu kita dah jelaskan dahulu, apa ni, janggut pun termasuk daripada wajah, mesti dibasuh. Kalau tebal, semua kat depan tu, dia kira bahagian of wajah. Hilah tendang telinga. Bila kita tengok, nampak telinga tak? Ada kat telinga ni sebahagian daripada wajah ataupun sebahagian daripada kepala. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Baik. Ada hadis mengatakan telinga itu sebahagian daripada kepala. Jadi kalau dia daripada wajah, maknanya telinga tu mesti basuh. Kalau telinga tu sebahagian daripada kepala, dia mesti disapu. Yang betul ke apa? Susah-susah sangat. Nabi sapu ke Nabi basuh? Entah siapa ni susah sikit eh? Jadi Nabi sapu dah falah. Jadi telinga ni sebahagian daripada kepala lah. Baik. Jadi mungkin apa ni, yang depan ni, yang belakang ni tak kira. Ala kulihat wajah tu, dinamakan wajah. Wajah tu ada ke tak? Awak ada wajah? Ada. Dan maksud kat sini seluruh badan. Sebab tu dalam Al-Quran, wa yalqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman, semuanya atas dunia ni akan binasa, kullu man 'alaiha fanin. Tapi yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Dzul jalal wal ikram, maha agung. Jadi ini sebenarnya kita kena faham bahawa bila ada sebut wajah, kena isbat bahawa Allah SWT tu ada wajah. Wajah yang layak dengan sifat Allah SWT, satu sifat yang sempurna, tak sama dengan sifat makhluknya. Nah, Allah saja mengetahui bagaimana. Itu tak tahu, kita nak tahu. Tapi tak bermakna wajah saja yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak juga. Sebab bila disebutkan wajah, kita katakan dalam bahasa Arab maknanya melangkumi semua. Yang salah bila kita nafikan wajah tu daripada Allah SWT dan kita takwilkan dengan makna lain sebagai yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Lalu datanglah mereka katakan bahawa wajah, kalau Allah SWT ada wajah, dia sama dengan makhluk yang ada wajah dan sebagainya. Jadi kita katakan tidak semestinya macam itu. Bahkan tidak macam itu. Allah SWT dah nafikan penyamaan atau penyerupaan sifat Allah SWT dengan sifat hamba-hambanya. Laisa kamitslihi syai, tak ada sesuatu yang menyerupainya. Baik, wajhtu wajhi ilaik, maka aku wajahkan aku, maknanya aku hadapkan wajahku kepadamu, maknanya seluruh anggota, seluruh badanku kepadamu. Jadi semakna dengan aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, pun sama juga, dan aku serahkan urusanku pula kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Alja'tu dhahri ilaik. Kenapa? Raghbatan wa rahbah. Jadi ini sebenarnya ada makna mendalam. Jadi lafaz-lafaz hadis ini, lafaz nabawi ini, ini makna yang mendalam. Sebab kita sedang baring bila kita baca doa ni. Jadi kita letakkan punggung kita atas tempat tidur kita, letakkan wajah kita atas bantal tersebut, badan kita, kita hadapkan satu arah, betul tak? Jadi sebenarnya kita serahkan badan kita ni, macam nak mati kita serahkan semuanya pada Allah SWT. Lapan-lapan ni sesuai dengan keadaan orang yang sedang nak tidur tu. Rahbatan wa rahbatan ilaih, dalam keadaan penuh mengharap dan takut kepadamu. Jadi dalil bahawa seorang Muslim itu mestilah sentiasa ada dua sifat ini ketika dia sembah Allah SWT. Yang pertama adalah rahbah. Rahbah maknanya pengharapan. Harap apa? Harap apa yang ada daripada Allah SWT? Pahalanya, kelebihannya, rahmatnya, maghfirahnya. Rahbah takut pada Allah SWT, takut pada azab Allah SWT, takut pada permukaan Allah SWT, nerakanya dan sebagainya. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Jadi ini adalah satu keadaan penuh penyerahan. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat kembali. La ja'a, tempat lari. Orang-orang yang lari dari satu negeri ke satu negeri, refugees. Itu kalau orang Arab kata laji'un adalah refugees. Maksudnya kita lari takut dengan satu tempat tu, kita lari ke tempat yang selamat. La malja'a, itu maknanya tak ada tempat nak larikan diri. Wala manja', tempat berlindung, tempat selamat daripadamu, melainkan kepadamu juga. Minka illa ilaik. Ada ke? Memang tak ada. Mana kita boleh lari daripada Allah SWT? Kita cari tempat perlindungan daripada Allah SWT, melainkan kepada Allah SWT juga. Ini adalah makna apa? Makna bersandar sepenuhnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sebab tu orang yang buat dosa, kata ulama, bila dia takut pada Allah SWT, dia makin dekat pada Allah SWT. Dia takut jadi binasakan dengan dosa ni kan. Tapi yang peliknya, bila dia betul-betul dah takut pada Allah SWT, orang patut makin lari. Dia lari, tapi dia lari ke mana? Kembali kepada Allah SWT. Inabah. Bezanya orang yang takut dengan orang lain, dia akan lari makin jauh daripada dia. Di makna la manja, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Jadi kita tak lari kepada mana-mana selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lari kepada malaikat, tak lari kepada jin, tak lari kepada nabi, kepada wali dan sebagainya. Kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzal, dan bertawassul sekali lagi. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Apakah kitab kat sini? Al-Quran. Amantu bi kitabika alladhi anzal. Sebenarnya ini, dan juga yang selepas nanti, wa bi nabiyyikal ladzi arsal, dan dengan nabimu yang telah engkau utuskan. Ini sebenarnya tawassul dengan amal, dengan amal seorang. Jadi aku minta ni semuanya, dan amalnya aku sembahkan kepada engkau lah. Aku telah beriman dengan kitab pada Al-Quran yang telah engkau turun dengan anzal. Dan ini dalil bahawa Allah SWT ada di atas. Sebab kitab itu diturunkan, dan turun itu maknanya daripada atas ke bawah. Jadi Al-Quran diturunkan daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah SAW di dunia. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, aku telah beriman dengan nabimu yang telah engkau utuskan. Jadi semua nabi diutuskan oleh Allah SWT, arsalta. Tak ada yang mengutuskan nabi melainkan Allah SWT. Jadi tak ada orang boleh nominate dirinya jadi nabi atau lantik dirinya jadi nabi, atau pengikut dia pun tak boleh lantik dia jadi nabi. Wabi nabiyyika allazi arsalta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW terangkan fadilatnya, fa innaka in mita, kerana sesungguhnya jika engkau mati dalam pada malammu itu, fi lailatika, walaupun tak semestinya orang tidur waktu malam, tapi ini ghalibnya orang tidur waktu malam. Kalau kamu mati dalam tidur itu, mita halal fitrah, kau telah mati dalam fitrah. Kenapa dalam fitrah? Sebab yang kau ucapkan itu semuanya, kau serahkan, tawakal sepenuhnya semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul. Itulah fitrah, itulah Islam. Siapa yang mati atas fitrah, Masya Allah, dia mati dalam Islam. Fitrah juga diterjemah atau ditafsirkan dengan Al-Islam, fitratullahi allati fatarat nasa 'alaiha kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan, anak yang dilahirkan di atas fitrah, dalam keadaan fitrah. Tetapi nanti ibu bapanya lah yang akan menyabudikannya, yang akan menasranikannya, memajusikannya. Menunjukkan apa? Asalnya anak itu fitrah. Fitrah tu apa? Kalau bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan agama apa? Islam lah dia. Ini dalil bahawa fitrah tu asalnya adalah Al-Islam. Jadi ini adalah suci-suci keadaan fitrah. Maksudnya tak ada dicampur-campur apa lagi. Jadi sebenarnya itulah makna Islam. Wa in asbahta, kalau engkau hidup bertemu dengan pagi sampai pagi harinya, asabta khaira, maka kamu akan memperoleh kebaikan. Esok pagi kalau bangun, mesti dapat khair, dapat kebaikan. Umum apa juga kebaikan, wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab kamu tidur tadi baca doa ini. Jadi apa yang diinginkan oleh pengarang kitab membawakan hadis ini dalam bab yakin dan tawakkal? Jelas. Baik. Bahawa Nabi SAW mengajar kita bukan hanya bertawakal secara praktikal macam burung, macam nabi dan sebagainya, disuruh juga kita berdoa. Berdoa mengikrarkan tawakal kita pada Allah SWT, bukan sebulan sekali tetapi setiap hari sekali, kalau tidur sekali. Ya kan? Jelas dekat sini disuruh kita ulang-ulangkan ikrar kita ni kepada Allah SWT, bahawa kita ni bertawakal kepada Allah SWT. Wa fi riwayah, di sini dalam Bukhari dan Muslim, wa fi riwayatin fi sahihaini an Al-Barra ibn Azib ibn Ayazib qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'ak fatawadda' wudu'aka lis-salah ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل واجعلهن آخر ما تقول. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Al-Barra lagi sekali, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, jika engkau hendak tidur, ataita marja'ak, sama juga sampai di tempat tidurmu, tempat baringmu, maka berwuduklah wudukmu untuk solat. Jadi ini ada tambahan yang tak dapat pada riwayat pertama, disuruh tambah dengan berwuduk dulu. Wuduk macam mana? Wuduk seperti nak solat, padahal nak tidur. Kalau tidur pula, ulama kata batal wuduk. Eh, berapa nak wuduk? Jadi ini bukan wuduk nak solat, perbuatannya wuduk untuk solat. Baik, tapi ini wuduk untuk tidur. Tapi kalau batal apa semua, cerita lain. Kita tak suruh apa ni, tak suruh tanya, tak suruh tahu pun jawapan tersebut. Kita disuruh wuduk, kita wuduk. Apa hikmah dia, wallahu a'lam. Yang penting berwuduk tu bersih. Dan mungkin ada sebab-sebab lain supaya dipelihara oleh Allah SWT daripada gangguan-gangguan, wallahu a'lam. Thumma taji', kemudian baringlah di atas lambungmu yang sebelah kanan, ala syiqqal aiman. Syiqq itu ni bahagian tepi lah, rusuk pun boleh, na'am, yang bahagian kanan. Jadi dalil bahawa hai'ah, cara tidur begini adalah cara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata dia kata wajib ataupun tidak, ulama hampir sepakat. Saya tak tahu ada khilaf tentang hal ini, bahawa ini semua adalah sunnat. Summa taji ala syiqqal aiman. Kemudian katakanlah, kemudian waj'al hunna akhira ma taqul. Jadikanlah ucapan tadi itu semua akhir penghabisan daripada apa yang kamu ucapkan. Jadi ada syarat juga, baca ini adalah bacaan yang terakhir. Jadi sebenarnya ada banyak lagi doa-doa untuk apa ni, sebelum tidur ni baca ayat tu ayat ini dan sebagainya. Yang mana yang nak terakhir, kita tak payah nak tahu mana yang first. First tak ada sebut kan. Jadi mana-mana awak dah baca, baca je mana yang baik. Tapi yang akhir ni, inilah dia doa ni. Ini kelebihannya jelas, kita kalau mati, mati atas fitrah, mati atas fitrah, mati atas Islam. Kalau mati atas Islam, maka berita gembira lah untuk kita. Surga lah jawapannya. Baik, kalau tak mati pun waktu malam tersebut, kita bangun pagi, kita akan dapat khairan, kebaikan. Dan kita semua amat memerlukan kebaikan tiap-tiap hari. Baik, kita baca sikit tempat ni. Jadi penulis An-Nawawi menyebutkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dalam bab keyakinan dan tawakal, yang mana Nabi SAW berwasiat kepadanya agar dia ketika menjelang tidurnya membaca doa ini, yang di dalamnya mengandung perintah agar manusia menyerahkan segala urusannya kepada Tuhannya, dan agar dia bersandar kepada Allah dalam urusan lahir dan batin serta berserah diri. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar tidur dengan berbaring pada rusuk sebelah kanan, itu lebih baik. Para doktor menjelaskan bahawa tidur dengan berbaring pada rusuk sebelah kanan lebih baik bagi badan, dan lebih sihat jika bangun tidur dari berbaring pada rusuk kiri. Para ahli ortopedi dan menjelaskan bahawa jika seorang berbaring pada rusuk sebelah kanan akan memudahkannya bangun malam. Jika seseorang berbaring pada rusuk kiri, hatinya akan tidur sehingga tidak boleh bangun cepat. Lain halnya orang yang tidur dengan berbaring pada rusuk kanan, maka hatinya akan tetap tidur dan tidurnya tidak terlalu lelap sehingga dia boleh bangun dengan segera. Satu tak saya pergi cuba. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan Al-Barra agar menjadikan doa itu sebagai perkataan yang terakhir kali diucapkannya sebelum tidur. Walaupun ada banyak doa lain selain ini yang boleh dibaca sebelum tidur, contohnya tasbih, tahmid dan takbir, iaitu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebagaimana dalam hadis Fatimah. Siapa yang buat demikian akan dimudahkan segala urusannya. Ini termasuk zikir. Akan tetapi hadis Al-Barra menunjukkan bahawa Rasulullah berwasiat kepadanya agar menjadikan doa itu sebagai akhir kata yang diucapkannya. Al-Barra bin Azib pernah mengulang doa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikannya yakin, seraya berkata, untuk pastikanlah doa ini betul macam ni. Jadi dia pun baca, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt, dan kepada rasulmu yang engkau utus. Rasulullah menyangkal pernyataan itu seraya bersabda, katakan, dan nabimu yang engkau utus, wabi nabiyyika alladhi arsalt, dan jangan mengatakan rasulmu yang engkau utus. Jadi nabi aja, nabi di nabiyyika. Al-Barra tersilap, dia baca rasul, walaupun maknanya lebih kurang samalah nabi dengan rasul. Tetapi Nabi SAW kata tak, nabiyyika. Nabi aja, nabiyyika, bukan rasul. Dari ahli ilmu berkata demikian itu kerana rasul boleh berasal dari manusia dan boleh juga dari malaikat. Seperti yang difirmankan Allah tentang Jibril, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, nazala bihi ruhul amin. Innahu laqawlu rasulin karim. Dia adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan rasulin karim itu Jibril. Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Jadi rasul itu boleh makna malaikat, boleh maksud nabi. Tapi kalau nabi tidak, dia hanya makna manusia saja. Jadi yang nak dimaksudkan adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata sebahagian ulama. Tapi faedahnya adalah hendaklah lafaz-lafaz doa bertepatan sama dengan yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita nak dapat kesempurnaan, barakah yang sempurnanya, ambil lafaz yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW. Jadi dalil bagi sebagian ulama yang membenci kita mengada-adakan doa-doa zikir-zikir sendiri. Baik, di sisi lain, jika dia berkata dari Rasulmu yang engkau untuk utus, dalalah kalimat ini atas kenabian terhadap termasuk dalam bab dalalatul luzum. Sedangkan dia berkata nabimu, maka dalalahnya menunjukkan atas kematian kenabian dengan dalalah mutabaqah, yang ini pasti secara tepat. Baik, diketahui bahawa dalalah mutabaqah lebih kuat daripada dalalah luzum. Ini masalah sulfiq. Pernyataan yang berkaitan dengan tawakal dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, ya Allah, ku menyerahkan diri kepadamu, ku menghadapkan wajahku kepadamu, menyerahkan segala urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu kerana mengharap dan takut kepadamu. Orang yang bertawakal adalah orang yang menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dia tidak bersandar dan tidak mencari jalan keluar kecuali dari Allah. Kerana jika Allah menginginkan keburukan terhadap seseorang, tidak ada jalan keluar baginya kecuali dari Allah dan kembali kepada-Nya. Dengan demikian, jika seorang hendak tidur, hendaklah dia berbaring pada rusuk kanannya, membaca doa ini dan menjadikannya sebagai perkataan terakhirnya sebelum tidur. Wallahul muwaffiq. Jadi itu insyaAllah kita akhir kita baca malam ini. Saya sambung pada teman yang akan datang. Ada persoalan? Jadi kalau tiap-tiap hari awak baca 7 hari, minggu depan dah hafal. Kalau tak baca, lagi 7 tahun dah tak hafal. Anak kita apa lagi dapat hafal? Lepas tu awak ajar anak awak, awak pula dapat hafal. Kalau awak ajar dia, dia tak boleh baca, awak baca dengan dia, awak pula yang hafal. Sure. Baguslah. Alhamdulillah. Ada banyak lagi zikir-zikir. Ambil yang mudah-mudah dulu. Nah, dan ini salah satu yang apa ni kita katakan yang utama juga. Saya disuruh baca yang terakhir. Pelan-pelan. Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Thank you.